Bahkan lo mati pun ya gue masa bodoh, gue mah bodoh amat. Adela, Arlina Putri, Divarina Indra. Ya gue masa bodoh.